Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan fikih. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan fikih salat Jumat. Dan kita masuk pembahasan yang baru, yaitu af'alul makmumin halal khutbah. Apa yang disunahkan bagi makmum ketika khutbah Jumat, sampai kepada khutbah Jumat atau ke masjid, apa yang disunahkan? Yang pertama, disunahkan bagi makmum untuk bersegera menuju masjid. Dan bersegera itu adalah mendatangi masjid di awal waktu. Semakin awal dia mendatangi waktu sholat Jumat, semakin awal waktunya, maka semakin utama. Sehingga yang awal datang di masjid, maka pahalanya lebih tinggi daripada yang belakangan. Dan keutamaan orang yang datang di awal waktu ini banyak. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubunal awwala fal awwal." Fa idza jalasal imamu tawwu as-suhufa waja'u yastami'una dzikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada malaikat. Dan malaikat ini tugasnya untuk mencatat orang yang awal datang dan yang berikutnya. Dan ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, sudah berdiri di atas mimbar, maka malaikat ini akan menutup buku catatan mereka, dan malaikat akan masuk ke masjid, dan mereka, malaikat itu akan mendengarkan khutbah. Dalam hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang yang pertama kali datang ke masjid itu pahalanya lebih utama, karena menunjukkan bahwa malaikat itu mencatat yang pertama kali. Sehingga siapa yang lebih awal datang di masjid, maka pahalanya lebih mulia daripada yang berikutnya. Dan malaikat yang mencatat ini memang ada malaikat, walaupun terkadang tidak harus kita mengetahui namanya. Siapa namanya malaikat ini? Wallahu alam. Yang penting ada malaikat yang Allah tugaskan hanya untuk mencatat orang-orang yang datang ke masjid. Dan malaikat itu banyak sekali. Malaikat itu banyak sekali. Dan malaikat yang Allah turunkan ke bumi, berarti mereka membawa misi. Karena tempat tinggal malaikat itu aslinya di atas langit. Malaikat tidak mungkin turun ke bumi kecuali ada perintah dari Allah Ta'ala. Sehingga ada malaikat yang diturunkan itu, misalkan Jumat, mereka turun, kemudian menulis orang-orang yang datang ke masjid. Semuanya tergantung kepada tugas yang Allah berikan kepadanya. Dan malaikat ini ketika mereka mencatat nama satu persatu, kemudian nanti orang yang datang, maka semuanya ditulis sama malaikat nama mereka. Ketika khutib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat itu duduk mendengarkan khutbah juga, menunjukkan bahwa Ketika ada khutbah dan nasihat itu, malaikat itu duduk bersama mereka. Sehingga ketika khutbah Jumat itu akan ada malaikat yang duduk mendengarkan khutbah juga. Dan Rasulullah SAW itu menyebutkan atau menamakan khutbah Jumat itu dengan zikir. Waja'u yastami'una dzikir. Malaikat datang untuk mendengarkan zikir. Berarti zikir itu, pengajian itu termasuk berzikir. Bahkan pengajian atau kita mengkaji ilmu agama itu termasuk zikir yang paling mulia. Zikir yang paling mulia, karena zikir untuk mengkaji ilmu agama itu zikir yang bisa mendatangkan makrifah, kedekatan kita, pengetahuan kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu lebih utama daripada cuma kita berzikir dengan mengagungkan nama Allah Ta'ala. Maka majelis ilmu itu sering disebutkan oleh para ulama dengan nama majelis zikir. Majelis zikir, walaupun yang disebutkan tafsir atau fikih atau yang lainnya, itu juga dinamakan dengan majelis zikir. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan orang yang datang di awal waktu ke masjid sholat Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi seperti mandi jenabah, yaitu sempurna. Dan mandi jenabah itu ada dua tata cara. Yang pertama, mandi yang wajib. Mandi yang wajib itu maksudnya batasan minimal, yaitu mandi yang wajib itu adalah meratakan air ke semua badannya. Misalkan kita langsung terjun ke kolam renang, kemudian air itu merata ke semua badan kita, maka mandi jenabahnya sah. Dan itu batasan paling minim. Kemudian ada mandi jenabah yang mulia atau yang disunnahkan, yaitu kalau kita mulai dengan tata cara yang disunnahkan sama Rasulullah SAW, seperti mencuci kemaluan, kemudian buang hajat, kemudian setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Ketika sudah berwudu, kemudian kita keramas, yaitu rambut, kemudian kita sela-sela rambut kita, kemudian meratakan badan yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian baru menyiram ke semua badannya. Tertib mandi seperti ini itu namanya mandi sunnah. Tetapi yang batasan minimal itu yang penting meratakan air ke semua badannya. Rasulullah SAW di sini mengatakan, siapa yang mandi pada hari Jumat mandi jenabat, yaitu seperti mandi jenabat, thumma roha, kemudian berjalan menuju masjid, faka'an nama korroba badanatan, maka seakan-akan orang itu telah bersodakoh, yaitu dia akan mendapatkan pahala bersodakoh onta. Yaitu kalau datang di awal waktu, di awal-awal, maka dia pahalanya seekor onta. Wa man roha fisa'ati thaniyati faka'an nama korroba bakorotan. Dan siapa yang datang pada jam yang kedua, faka'an nama korroba bakorotan, maka seakan-akan dia itu berkorban dengan seekor sapi. Wa man roha fisa'ati thalithati faka'an nama korroba kabshan akron. Dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan pahalanya seperti orang yang berkorban dengan kambing, berkorban dengan seekor kambing. Wa man roha fisa'ati rabi'ati faka'an nama qarraba dajajatan. Siapa yang pergi ke masjid pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia itu telah berkorban seekor ayam. Wa man roha fisa'ati khamisati faka'an nama qarraba baydatan. Dan siapa yang ke masjid pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia itu berkorban satu telur. Fa idza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikr. Dan ketika imam itu sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat datang dan malaikat mendengarkan zikir. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu menyebutkan tingkatan waktu ketika datang ke masjid sholat Jumat itu ada lima. Tingkatannya itu ada lima. Dan lima ini pembagiannya bagaimana? Pembagiannya itu dihitung dari, walaupun terjadi perbedaan pendapat, sebagian mengatakan dihitung dari terbitnya matahari. Kalau matahari terbit, terbitnya misalkan jam 6. Jam 6 sampai matahari tegak di atas, dinamakan dengan waktu istiwa. Ini ada berapa jam, kemudian dibagi 5. Misalkan kalau matahari terbit jam 6, kemudian waktu istiwanya, atau waktu zawal, waktu duhurnya itu, atau imam itu naik ke atas mimbar itu jam 12. Berarti dari jam 6 sampai jam 12 itu dibagi 5. Itu nanti ada pembagian waktu, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, itu seperti itu. Karena kalau zaman dulu itu enggak ada jam seperti kita. Patokannya jam zaman dulu itu waktu. Yaitu bukan jam-jam sekarang ini, jam 1, jam 2, itu enggak. Patokannya itu waktu. Misalkan kalau kita mendapatkan hadis Allah Ta'ala itu turun di sepertiga malam yang akhir. Sepertiga. Nanti ada seperenam juga. Nanti ada seperlima. Itu bagaimana waktu seperti itu? Sepertiga malam. Maka kita katakan malam hari dibagi menjadi tiga. Nah, waktunya nanti seperti itu. Jadi malam hari kita bagi jadi tiga, maka nanti ada sepertiga. Sepertiga yang awal, sepertiga yang pertengahan, sepertiga yang akhir. Demikian juga di sini, siapa yang datang di jam yang pertama? Jam yang pertama itu yaitu ketika matahari sudah terbit, disitulah dimulai. Berarti menunjukkan siapa yang datang di awal waktu, maka keutamanya seperti orang itu berkorban dengan unta. Dan Rasulullah SAW itu ketika mentartibkan keutamaan itu dibagi menjadi 5 jam dan setiap jam itu berbeda-beda tingkatannya. Jam yang pertama unta, jam yang kedua sapi, jam yang ketiga kambing, jam yang keempat ayam, jam yang kelima telur. Berarti menunjukkan bahwa semakin akhir orang itu datang untuk ke masjid sholat Jumat, maka pahalanya semakin kecil. Sampai kapan batasan pahalanya? Batasan pahalanya itu sampai khatib naik ke atas mimbar. Pertanyaan, apakah kalau seandainya khatib sudah naik ke atas mimbar, kita datang telat, berarti kita itu tidak mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala, tetapi bukan pahala awal datangnya, bukan pahala kedatangan, tetapi bisa mendapatkan pahala karena dengar khutbah, mendapatkan pahala karena sholat. Jadi pahalanya itu macam-macam. Yaitu yang dimaksud di sini itu adalah pahala kedatangan kita. Pahala kedatangan kita ke masjid itu nanti siapa yang datang di jam yang pertama, maka pahalanya sekian. Itu maksudnya pahala kedatangan kita ke masjid. Tetapi kalau kita dengar khutbah juga pahala juga. Demikian juga sholat Jumat pahala juga. Kemudian kalau kita sholat sunnah misalkan setelah sholat Jumat itu juga pahala juga. Sehingga setiap amal soleh itu akan mendatangkan pahala. Jadi intinya kalau kita membaca dua hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya itu orang itu bersegera menuju masjid di hari Jumat itu bersegera. Dan di dalam dua riwayat ini disebutkan batas akhir pencatatan oleh malaikat itu ketika khatib itu naik ke atas mimbar. Ketika naik sudah di atas mimbar, maka malaikat menutup buku mereka, kemudian setelah itu malaikat masuk untuk mendengarkan juga. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua yang dikerjakan makmum untuk khutbah Jumatnya itu, yang kedua mendekat kepada imam. Yang pertama tadi masuk ke masjid di awal waktu. Kemudian yang kedua diusahakan kita itu mendekat kepada imam. Semakin dekat posisi kita maka keutamanya semakin tinggi. Dalam sebuah hadis yang sahih Hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurud dzikr." Datanglah ke majelis zikir. Majelis zikir yaitu maksudnya di sini khutbah Jumat. "Wadunnu minal imam," dan dekatlah kalian kepada imam. "Fa innar rajula la yazalu yataba'at hatta yu'akhkhar fil jannati wa inda kholaha." Karena terkadang ada orang yang senantiasa dia itu menjauh, mengakhirkan, duduk di belakang. Ketika khutbah itu dimulai, sampai akhirnya nanti Allah pun akan mengakhirkan dia di surga, walaupun dia masuk surga. Yaitu berarti semakin dia itu mengakhirkan atau menjauh dari imam, maka berarti semakin diakhirkan oleh Allah ketika di surganya, walaupun dia nanti masuk surga. Berarti menunjukkan kalau kita itu sholat, demikian juga kalau kita itu mendengar khutbah Jumat, itu yang terbaik adalah yang paling dekat dengan imam. Apalagi kita dengar khutbah Jumat itu yang terbaik, yang paling awal, yang paling dekat. Dan dari semua, dari pembahasan yang pertama pun, kita datang di awal waktu, itu pun juga menunjukkan keutamaan duduk di awal. Maka ketika khutbah Jumat itu diusahakan kalau bisa kita duduknya itu dekat kepada khatib. Kita duduknya itu dekat dengan imam. Kemudian yang ketiga, dan barang siapa ini tentang masalah duduk, khusus di hari Jumat, bagi orang yang datangnya itu di belakang atau di akhir, kemudian ketika masuk masjid, walaupun dia itu melihat dari pintu itu, di shof pertama itu ada yang kosong, maka dia tidak boleh menyela-nyela antara orang-orang yang sedang duduk. Terus bagaimana dia? Dia duduk di tempat paling akhir. Karena dia itu datangnya di akhir, duduknya yang di paling akhir. Sedangkan dia itu menyela-nyela, ada orang duduk, kemudian dia melangkahi di tengah-tengah ini, maka hukumnya bisa membuat orang itu sia-sia amalnya. Karena termasuk larangan Rasulullah SAW itu, ketika orang itu melangkahi antara dua pundak manusia, yaitu dua orang yang duduk, kemudian kita lihat lewat di tengahnya, ini termasuk melangkahi pundak-pundak manusia. Lalu terus bagaimana kita duduk di akhir, di mana kita itu sampai, disitulah kita duduk. Kalau kita pengen duduk di tengah atau kita duduk di depan, maka datang di awal. Ini khusus di hari Jumat, tetapi kalau sholat yang lainnya seperti pengajian, demikian juga seperti sholat biasa, sholat jamaah biasa, tidak ada masalah, kita langsung maju ke depan, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, al-masyu ilal jum'ati wa adamur rukub illa lihajah. Sunnahnya ketika kita menghadiri sholat Jumat itu berjalan kaki dan tidak naik kendaraan dari rumah kita kecuali kalau dibutuhkan. Yaitu dalam sholat Jumat ini, intinya keutamaan ke masjid itu adalah dengan jalan kaki. Semakin panjang dia itu jalan kaki, maka pahalanya semakin tinggi. Dan yang paling tinggi itu kalau kita itu menghadiri sholat Jumat. Sholat Jumat itu keutamaan jalan kaki itu berbeda dengan sholat jamaah biasa. Kalau sholat jamaah biasa, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, siapa yang berjalan kaki dan niatnya ikhlas untuk sholat berjamaah memang datangnya itu, dan dia sudah berwudu di rumahnya, jadi berjalan kaki itu ke masjid dalam kondisi dia sudah berwudu, maka satu langkah kaki menaikkan satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Ini kalau sholat jamaah biasa. Tetapi ketika mendatangi sholat Jumat, pahalanya luar biasa, bertingkat-tingkat. Pahalanya lebih tinggi daripada mendatangi sholat jamaah biasa. Pahalanya apa? Ada sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati wa ghassala wa ghada wabtakara wa masya thumma lam yarkab wa dana minal imami wa ansota walam yulghi kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ini hadis luar biasa, keutamanya luar biasa, menunjukkan bahwa langkah kaki untuk menuju sholat Jumat itu pahalanya besar sekali. Tetapi bagi orang yang berjalan kaki, Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal Jum'ah." Siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassala, dan memandikan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apa maksud memandikan? Jadi anehnya di sini itu kalau kita lihat hadis ini, siapa yang mandi dan memandikan. Ightasala itu artinya mandi. Sedangkan ghassala itu memandikan. Sebagian mengatakan maksudnya memandikan itu adalah membuat istrinya mandi. Yaitu apa? Yaitu berhubungan intim. Ini dalil sebagian ulama mengatakan bahwa berhubungan intim di hari Jumat itu sunnah. Makanya sering ada istilah malam Jumat, malam Jumat. Nah, ini bagi yang sudah nikah, yang belum nikah enggak ada malam Jumat. Malam semuanya sama, tapi ini khusus bagi yang sudah nikah, itu memang sebagian ulama mengatakan sunnah. Tetapi bukan malamnya. Tidak ada masalah malamnya atau kapan saja, yang penting hari Jumat itu disunahkan. Bahkan sebagian ketika ulama pun mengatakan ketika selesai sholat Jumat pun, ketika Allah Ta'ala mengatakan yaitu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, jika sudah dikerjakan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, persebarlah kalian itu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan karunia di sini adalah anak. Yaitu maksudnya apa? Berhubungan intim. Oleh karena itu maksudnya di sini, siapa yang mandi di hari Jumat dan membuat istrinya wajib mandi. Ini sebagian tafsiran sebagian ulama seperti itu. Yaitu maksudnya berhubungan intim di hari Jumat. Wa ghada wabtakar. Kemudian dia berjalan ke masjid, menuju masjid, wabtakara, dan ke masjid di awal waktu. Wa masya, kemudian dia berjalan kaki. Semalam yarkab, dan dia tidak naik kendaraan. Kendaraan itu zaman dulu sampai sekarang itu namanya kendaraan, walaupun model kendaraannya berbeda. Kalau zaman dulu itu pakainya unta, kuda, keledai. Zaman sekarang mobil, motor, sepeda, itu tetap dinamakan kendaraan. Sehingga sama-sama kendaraan walaupun modelnya berbeda. Kita tidak lihat modelnya, tetapi penamaan, yang penting itu kendaraan. Berarti semuanya sama. Yaitu dia berjalan ke masjid itu berjalan kaki dan dia tidak naik kendaraan. Wadana minal imam. Kemudian dia itu ketika datang ke masjid dekat kepada imam. Wa ansota, dan dia diam. Walam yulgha, walam yulghi, dan dia tidak berbuat amal-amal yang sia-sia. Coba perhatikan, siapa yang mengamalkan ini semuanya? Yang pertama, siapa yang mandi di hari Jumat dan menjadikan orang lain mandi, kemudian pergi di awal waktu ke masjid, kemudian berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, kemudian duduk dekat kepada imam, kemudian diam, dan dia tidak mengamalkan amal yang sia-sia. Siapa yang mengamalkan ini? Rasulullah SAW mengatakan, kana lahu bikulli khutwatin, setiap satu langkah yang dia langkahkan menuju masjid, amalu sanatin, seperti orang itu setahun puasa sunnah dan setahun sholat malam. Satu langkah kaki, luar biasa di sini. Jadi kalau kita itu berjalan kaki dari rumah kita, kita mengamalkan semua tadi, kita berjalan kaki dari rumah kita 100 langkah kaki, berarti kita seperti puasa sunnah 100 tahun. Dan kita seperti sholat malam 100 tahun. Dan itu luar biasa. Oleh karena itu kalau seandainya pun kita nggak bisa berjalan kaki mulai di rumah kita, minimal kita parkir itu tempat yang paling jauh. Dari situlah nanti dihitung. Tetapi kalau motornya nggak dihitung. Misalkan dia naik motor, tidak bisa dihitung pakai pentilnya muter, itu nggak bisa. Tidak dihitung pakai kendaraan, nggak dihitung. Yaitu tidak dihitung satu langkah. Kenapa? Itu harus langkah kaki. dia akan mendapatkan pahala meramaikan masjid, iya. Mendatangi masjid, iya. Tetapi kalau pahala langkah kaki, tidak mendapatkan. Karena zaman Rasulullah SAW itu sudah ada kendaraan, tetapi Rasulullah SAW mengatakan di situ berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Berarti kendaraan model apa saja sama. Dan sebagian mengatakan yang dimaksud dengan sini yaitu berjalan kaki satu langkah kaki itu adalah berangkatnya. Pertanyaan, apakah pulangnya juga sama? Kan dia otomatis kalau jalan kaki menuju masjid, pulangnya juga jalan kaki. Kalau kita perhatikan hadisnya itu untuk orang yang berjalan menuju masjid. Sedangkan yang pulangnya dari masjid kepada menuju rumah tetap mendapatkan pahala, tetapi tidak setingkat pahala ini. Maka itu tidak ada masalah, misalkan kita berangkat ke masjid hari Jumat itu kita jalan kaki, pulangnya kita bonceng sama teman. Nah, misalkan atau kita punya anak, anaknya suruh naik motor, kita jalan kaki. Nanti pulangnya kita naik motor atau pakai Gojek atau gampang jalan kaki, tinggal nanti kalau mau pulang mesen becak wis selesai. Nah, jadi intinya berangkatnya yang paling utama itu ada berangkatnya, dan itu menunjukkan pahalanya luar biasa. Satu langkah kaki seperti puasa sunnah selama setahun, demikian juga seperti sholat malam selama setahun, itu luar biasa. Dan ini khusus di hari Jumat. Kenapa hari Jumat pahalanya luar biasa? Karena hari Jumat itu pas puncak panas, sehingga berbeda dengan hari-hari yang lainnya, yaitu berbeda dengan sholat berjamaah yang lainnya. Intinya kita itu dibiasakan untuk jalan kaki. Di Indonesia ini kita terlalu manja, walaupun kita itu yang bikin teknologi bukan kita, tapi kita terlalu manja sehingga semuanya itu harus pakai teknologi. Jalan kaki malas orang-orang Indonesia itu. Apa hasilnya? Hasilnya banyak orang sakit. Banyak orang sakit. Di negara-negara maju itu motor itu dibatasi. Bahkan Belanda yang dulu jajah kita itu, di negeri Belanda itu sangat jarang orang naik motor. Di sana malah dikenal dengan negeri 1000 sepeda. Orang kemana-mana malah naiknya sepeda. Di Indonesia saja yang jor-joran motor itu. Sehingga kemana-mana cuma jalan sedikit naik motor. Sedikit naik motor. Malas jalan kaki, padahal orang kalau jalan kaki itu sehat. Kalau kita alhamdulillah di negeri di agama kita, orang jalan kaki menuju masjid bukan hanya sehat. Sehat itu hanya cabang saja. Bukan tujuan itu, bukan itu. Tetapi kita jalan kaki itu tujuan utama adalah mendapatkan pahala. Tetapi dalam Islam itu pasti kalau kita itu mendapatkan pahala, mesti kita akan mendapatkan manfaat dunia juga. Kita mendapatkan pahala dan itu niat kita, tetapi pasti kita itu akan sehat. Jika seandainya kita biasakan jalan kaki, niscaya tubuh kita itu sehat. Jadi keutamaan di sini, keutamaan orang jalan kaki menuju masjid, sholat Jumat dan tidak naik kendaraan itu seperti puasa setahun dan sholat malam setahun. Ada juga riwayat yang sahih juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibayah bin Rifa'ah. Beliau mengatakan adrokani Abu Abbas wa ana dhahibun ilal Jum'ah. Saya berjumpa dengan Abu Abbas dan saya itu sedang berangkat menuju masjid jalan kaki. Akhirnya beliau mengatakan, yaitu Abu Abbas ini mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar. Siapa yang kakinya itu berdebu, yaitu jalan kaki berdebu di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan mengharamkan bagi kaki itu dari neraka jahanam. Yaitu kaki yang kena debu karena dia itu berjalan menuju jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Yaitu berarti kalau kita itu berjalan kaki menuju masjid sholat Jumat, maka sampai berdebu atau sampai kotor dan capek, maka itu nanti akan mendapatkan pahala kita dijauhkan dari api neraka jahanam. Nah, jadi adab yang ketiga dari Jumat itu kita berjalan kaki dan kita tidak naik motor kecuali dalam kondisi darurat. Darurat itu misalkan kita sudah mau azan, sudah telat, tidak ada masalah. Demikian juga bagi orang yang sakit, tidak ada masalah. Tetapi kalau dijadikan kebiasaan, jangan. Kalau bisa kita biasakan kita itu untuk berjalan. Demikian juga kecuali kalau kita itu rumah kita sampai masjid jauh sekali. Kalaupun kita berjalan kaki itu pasti nanti akan terlambat. Kalau seperti ini tidak ada masalah naik motor. Kemudian adab yang keempat makmum ketika menghadiri sholat Jumat itu, yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Walaupun khatib itu sudah dimulai khutbahnya, kalau kita itu masuk ke masjid maka sunnahnya kita tahiyatul masjid sebelum duduk, dan itu kapan saja, bukan hanya di hari Jumat, kapan saja. Tetapi khusus hari Jumat ini dikhususkan Rasulullah SAW itu menegur bagi orang-orang yang langsung duduk mendengar khutbah tidak sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW itu kata Jabir bin Abdullah dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Jabir bin Abdullah mengatakan, dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu yakhthub. Pernah suatu ketika ada seseorang laki-laki masuk ke masjid di hari Jumat dan Rasulullah SAW itu sedang khutbah Jumat. Rasulullah sedang khutbah Jumat. Maka Rasulullah SAW menghentikan khutbah beliau. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepada laki-laki itu masuk ke masjid langsung duduk. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, diberhentikan khutbahnya, kemudian bertanya sama orang itu, as-salaita, kamu sudah sholat belum? Maka dia mengatakan, qalala, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fasholli rakaatain, kamu sekarang berdiri sholat dua rakaat. Padahal Rasulullah SAW itu waktu itu sedang khutbah Jumat. Tapi Rasulullah SAW menegur para sahabat yang dia itu masuk ke masjid langsung duduk. Berarti menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu harus, walaupun khatib itu sudah dimulai khutbahnya. Pertanyaan, terus bagaimana kalau seandainya kita itu masuk masjid pas lagi azan Jumat? Pas kita lagi azan, apakah kita mendengar azan atau kita itu sholat tahiyatul masjid? Maka dalam kondisi seperti ini berbeda dengan kondisi yang lain. Kalau kita itu di waktu yang lain selain sholat Jumat, misalkan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita masuk masjid pas azan, maka yang terbaik tunggu dulu. Kita dengar azan dalam kondisi kita masih berdiri karena kita belum sholat. Kita dengar azan sampai selesai, ketika sudah selesai baru kita sholat tahiyatul masjid. Ini kalau dalam sholat-sholat yang lainnya. Tetapi kalau khusus hari Jumat, hendaknya kita itu sholat langsung, walaupun muadzinnya itu masih azan. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Apa yang membedakan? Karena selepas azan, khatib itu khutbah. Ini yang dimasalahkan, yaitu hari Jumat itu ketika selesai azan, khatib itu langsung khutbah. Dan mendengar khutbah itu lebih wajib daripada mendengar azan. Mendengar azan itu tidak diwajibkan. Tetapi kalau mendengar khutbah hukumnya diwajibkan. Maka mendahulukan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Berarti kita korbankan azan untuk mendapatkan khutbah Jumat imam. Ini khusus pada sholat Jumat. Tapi kalau sholat-sholat yang lainnya tidak ada kewajiban kita itu untuk mendengar khutbah. Itu khusus pada hari Jumat. Maka kalau kita masuk pas lagi azan, maka tetap kita itu sholat tahiyatul masjid. Tidak usah kita nunggu. Kenapa? Kalau kita nunggu sampai selesai azan, nanti selesai azan khatib khutbah, kita masih sholat. Maka tidak ada masalah kita korbankan yang sunnah supaya kita itu bisa mengamalkan yang wajib, yaitu mendengar khutbah itu lebih wajib daripada kita mendengar azan. Kalau mendengar azan tidak diwajibkan. Jadi intinya kalau kita masuk masjid itu sunnahnya kita itu sholat dua rakaat. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang adab makmum ketika berangkat ke masjid untuk menghadiri khutbah Jumat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.